Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa hari ini insyaallah kita akan masuk ke darsun jadid, pelajaran baru, yakni ad-darsus sabi'a asyara, pelajaran ke-17. Silakan bagi antum al-ikhwa wal akhwat, silakan membuka ad-darsus sabi'a asyar, safhah halaman 119, 119 dari jilid kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu ikhwah di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Khair, masyaAllah. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai ad-darsus sabi'a asyar dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabda, kita mulai. Ad-darsus sabi'a asyar, sebagaimana antum lihat di sini ada dialog yang cukup panjang antara al-mudarris dengan at-tullab. Di sini antum lihat dialog yang ada di ad-darsus sabi'a asyar, dialog yang terjadi antara al-mudarris dengan at-tullab. Dan sepertinya posisinya atau kondisinya sedang berada di kelas, ya ikhwan. Nah, istami'u jayidan, ana aqra. Istami'u jayidan, mana istami'u jayidan? Dengarkan dengan baik. Nah, ana aqra. Istami'u faqat. La tukarrir. Al-mudarris yaqul: Lima kharajta min al-fasl ya Ammaru? Lima kharajta min al-fasl ya Ammaru? Kharajtu li ashrab al-ma'a. Kharajtu li ashrab al-ma'a. ولما خرج ياسر معك ولما خرج ياسر معك هو خرج ليغسل وجهه يا أستاذ أنا أريد أن أجلس هنا أمامك مقعدي بعيد عنك ومن هناك لا أرى ما تكتب على السبورة يمكنك أن تجلس هنا الآن هذا مقعد حمزة وهو غائب منذ أسبوع اسمعوا يا أبنائي اسمعوا يا أبنائي تبدأ عطلة الصيف بعد شهر أين تذهبون في هذه العطلة نريد أن نذهب إلى بلادنا أين تريد أن تذهب أنت يا هاشم أريد أن أذهب إلى مصر لما تريد أن تذهب إلى مصر Uridu an adhaba ila Misra li azura akhi alladhi yadrusu fi jami'atil Azhari. Wa aina turidu an tadhhaba anta ya Yusufu? Lihat halaman berikutnya, ya ikhwan. Uridu an adhaba ila Londana. Ala turidu an tadhhaba ila baladika? Naam. La uridu an adhhaba ila baladi hadhihi sanata. Uridu an adhhaba ila Londana li adrusa al-lughata al-inkiliziyata hunaka. Ala yumkinuka an tadrusa al-lughata al-inkiliziyata fi baladika? Naam, la yumkinuni dhalika. Lianna ahla baladi yadrusuna al-lughata al-faransiyata wala yadrusuna al-lughata al-inkiliziyata. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa fil 'amil muqbili ya Marwanu? Uridu an adrusa fi kulliyati syari'ati. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa? La yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil 'amil muqbil, fil 'amil muqbili. Dhalika li annani maridun wa uridu an adhhaba ila al wilayatil muttahidati lil 'ilaji. Syafaakallahu. Ya ustadu, yakadul jarasu yarinnu. أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن قبل أن تخرج قبل أن يخرج الطلاب الآخرون. المدرس berkata, بقي ثلاث دقائق يمكنكم الخروج الآن اخرجوا بهدوء. نعم. الحمد لله قرأناه. هل fahimtumu? Fahimtumu insyaAllah. Kam nisbah? Ba'da ma tasma'una al-hiwar, kam nisbah indakum min al-fahm? Berapa persen kira-kira pemahaman antum? 50 fama fauqaha, 50 ke atas? Atau 50 wa ma dunaha? 80, masyaAllah. 80 bil mi'ah? 90 bil mi'ah, masyaAllah. 100 bil mi'ah antah? 100%, 100%. Nanzur, kita lihat. Nah, kita pahami sama-sama. Alhamdulillah antum sebagian besar sudah paham. Berarti ana minta bantuan antum menerjemahkan. Siap ya, ikhwan? Di sini sekali lagi al-hiwar, al-muhadatha yaduru baina man al-mudarris ma'at-tullab. Wa at-tullab huna yani minhum Ammar. وهناك من اسمه همايون وهاشم ويوسف وموسى ومروان وعمر. هذه أسماء الطلاب. أسماء الطلاب. أنا minta bantuan ikhwah untuk sama-sama menerjemahkan. Mustaidun ya ikhwan? Insyaallah. يبدو أن المطر نزل. ما شاء الله. اللهم صيبا نافعا. Cukup deras malam ini. Siapa ya, Khan? Ad-darsus sabi'a ashar. Al-mudaris mulai diskusi dengan bertanya kepada Ammar. Lima kharajta minal fasli ya Ammaru. Terjemuh ya, Khan. Mengapa engkau keluar dari kelas wahai Ammar? Kata Ammar, kharajtu li ashrabal ma'a. Aku keluar untuk minum air. Kharajtu, siapa yang berkata ini? Ammar. Kharajtu, mana kharajtu? Saya keluar li ashrabal ma'a. Untuk minum air. Naam, li ashraba al-ma'a, untuk minum air. Lihat fi'il syariba yashrabu di sini. Li ashraba. Asalnya ashrabu, ada sekedarik? Bala, ya, karena ada lam di situ. Karena ada lam di situ sehingga menjadi li ashraba. Menjadi apa ini? Mansub. Dan nanti insyaallah akan kita jelaskan. Kondisi al-fi'il al-mudhari' yang mansub nanti akan kita jelaskan setelah ini insyaallah. Dan ada latihan-latihan khusus tentang itu. Kemudian al-mudharis bertanya lagi, masih kepada Ammar, walima kharaja yasirun ma'aka? Dan mengapa Yasir keluar bersamamu? Huwa kharaja liyaghsila wajhahu. Dia keluar untuk mencuci mukanya. Nah, lagi-lagi di sini ada li, ada al-fi'il al-mudhari' yang mansub. Ada sekedarik? Bala, ya, Ustaz. Mana itu? Liyaghsila. Asalnya yaghsilu. Karena ada lam menjadi liyaghsila. Sekarang Humayun berkata di sini. Ya ustadu, ana uridu an ajlisa huna amamaka. Wahai ustaz, saya ingin duduk di sini di depanmu. Naam. Siapa yang berkata ini? Humayun. Humayun. Lagi-lagi di sini ada al-fi'il mudhari mansub. Ada al-mudhari yang mansub. Yang mana, ikhwan? Ajlisa. Ajlisa. Ada apa di sini sekarang? Lihat, an. Sebelumnya ada an. An. Kalau tadi sebelumnya ada apa? Lam. Ada lam. Sekarang ada apa ini? An. Ada an. An ajlisa. Asalnya ajlisu. Tapi karena didahului oleh an, sehingga menjadi an ajlisa. Kemudian Humayun melanjutkan, maka adi ba'idun anka. Tempat dudukku jauh darimu. Jauh dari. Dari siapa maksudnya? Dari guru. Nah, lihat pasangannya ba'idun an. Kalau qaribun, min. Jangan salah. Ba'idun an. Qaribun. Qaribun, min. Lalu Humayun melanjutkan, wa min hunaka la ara ma taktubu ala saburati. Dari wa min sana, hunaka, saya tidak melihat apa yang engkau tulis di papan tulis. Masya Allah. Yumkinuka an tajlisa huna al-ana. Nah, terjemu ya, ikhwan. Yumkinuka. Mungkin. Kamu dapat. Kamu dapat, bisa. Kamu boleh. Kamu boleh duduk di sini sekarang. Naam, huna al-ana, di sini sekarang. Di sini ada fi'il mudhari yang mansub lagi. Mana, ikhwan? Tajlisa. Antajlisa. Nah. Hadza maq'adu Hamzata. Ini tempat duduk Hamzah. Naam, ini bangkunya Hamzah. Wa huwa ghaibun mundu usbu'in, masyaallah. Dan dia tidak hadir sejak minggu yang lalu. Sejak sepekan. Sejak sepekan, sejak seminggu yang lalu. Lalu al-mudarris memulai pelajaran dengan mengatakan isma'u ya abna'i. Mana isma'u ya abna'i? Dengarkanlah wahai anak-anakku. Tabda'u utlatus sayfi ba'da syahrin. Mulai bulan depan. Liburan musim panas dimulai bulan depan. Naam. Tabda sebelumnya, mana tabda? Kalian. Tabda'u. Kalian dimulai. Dimulai. Apa yang dimulai? Liburan. Utlatus sayfi. Apa itu utlatus sayf? Liburan musim panas. Nah, ini khusus di sana, di Saudi ada utlatus sayf. Ada mungkin di sini? Ada utlatus sayf di sini? Enggak ada, tidak. Utlatus sayf bisa sebulan, bisa dua bulan, bahkan bisa tiga bulan. Cukup panjang. Maka kadang-kadang utlatus sayf ini dimanfaatkan untuk safar keluar negeri, keluar kota, dan cukup lama deh. Kemudian satu persatu ditanya nanti. Satu persatu oleh al-mudarris ditanya mau kemana di liburan musim panas, fi utlatus saif. Maka di sini dimulai dengan pertanyaan secara umum, aina tadhhabuna fi hadhil utlati? Nah, terjemah ya, ikhwan. Kemana kalian akan pergi pada liburan ini? Ba'adut tullab, lihat siapa yang berkata ini, ba'adut tullab. Sebagian siswa. Nah, sebagian siswa, nuridu an nadhhaba ila biladina. Kami ingin pergi ke negara kami. Nah, sebagiannya ternyata pulang kampung. Sebagiannya kemana, ikhwan? Pulang kampung. Pulang kampung ternyata. Nadhabu ila biladina. Lalu sekarang al-mudaris satu persatu ditanya. Aina turidu an tadhhaba anta ya Hashimu? Siapa yang pertama ditanya ini? Hashim. Tolong terjemahkan. Aina turidu? Kemana kamu akan pergi, wahai Hashim? Apa kata Hashim? Tolong dibaca. Uridu an adhhaba ila Misra. Apa artinya? Saya akan pergi ke Mesir. Nah, saya ingin pergi ke Mesir. Ditanya oleh guru, lima turidu an tadhhaba ila Misra? Mengapa kamu ingin pergi ke Mesir? Nah, uridu, kata Hashim, uridu an adhhaba ila Misra li azura akhi. Ternyata bagaimana, ikhwan? Terlalu terjemahkan? Saya ingin pergi ke Mesir untuk berkunjung akhi, li azura akhi, untuk mengunjungi saudara. Akhi, saudaraku. Alladhi yadrusu fi jami'atil Azhari. Yang dia belajar di Universitas Al-Azhar. Al-Azhar, na'am. Min aqdamil jami'at, termasuk jami'ah yang paling tua di dunia. Jami'atil Azhar, na'am. Nah, dulu Saudi, di awal-awal Saudi Arabia membuat kampus perkuliahan, banyak dari dosen-dosennya dari Al-Azhar yang diambil. Banyak dosen-dosen Al-Azhar yang diambil untuk membantu awal-awal ketika Saudi mulai membangun jami'ah. Fahim tu, Mekhan? Fahim, Nansh. Kemudian Al-Mudaris berkata, sekarang kepada siapa ini pertanyaannya? Kepada Yusuf sekarang. Oh, tadi kepada Hashim, sekarang kepada Yusuf. Wa aina turidu an tadhhaba anta ya Yusuf. Terjemuh, Mekhan. Dan kemana kamu ingin pergi, wahai Yusuf? Kata Yusuf, tolong dibaca. Uridu an adhaba ila Londona. Nah, terjemuh. Saya ingin pergi ke London. Nah, kalau tadi Hisham mau ke mana? Mesir. Mesir. Kalau Hashim tadi mau ke Mesir, sekarang Yusuf mau ke London. Muncul pertanyaan, ala turidu an tadhaba ila baladika? Al-Mudaris menyangka, apa ini? Ala turidu an tadhaba ila baladika? Terjemuh, ya ikhwan. Bukankah kamu ingin pergi ke negaramu? Pulang kampung? Ternyata bukan. Apa kata Yusuf? Naam. Lihat, jawaban naam untuk ala artinya apa? Tidak. Tidak. Ya. Kalau iya, ala, untuk soal ala atau alaisa, kalau jawaban iya, maka kita katakan? Bala. Ini bagaimana jawabannya? Naam. Maka begini, tidak. Faham tum? Jangan salah paham di sini. Naam, tidak. La uridu. Lihat ada kalimat berikutnya yang menegaskan la uridu an adhhaba ila baladi hadhihi sanata. Terjemah, ya ikhwan. Tidak. Terus. Tidak, saya tidak ingin pergi ke negaraku tahun ini. Naam, utatu saif hadhihi sana la yarji. Liburan musim panas tahun ini tidak pergi dia. Kemana Yusuf mau pergi? Riyad. Uridu an adhaba ila Londona li adrusal lughatal inkliziyata hunaka. Nah, terjemah, ya ikhwan. Saya ingin pergi ke London untuk belajar bahasa Inggris di sana. Nah. Ini kenapa mesti ke London? Kata gurunya. Pertanyaannya, ala yumkinuka an tadrusal lughatal inkliziyata fi baladika? Terjemah, ya ikhwan. Bukankah kamu bisa belajar bahasa Inggris di negaramu? Nah, kenapa mesti ke London? Karena kita tahu bahwa London baladul kafir, lasikadarik? Negeri orang-orang kafir. Akan lebih berbahaya dan lebih aman kalau kita belajar di mana? Di negeri kaum muslimin. Lasikadarik, ya ikhwan? Balas. Nah, tadi Yusuf punya alasan. Naam, tidak. La yumkinuni dhalik. Terjemahkan, ya ikhwan. La yumkinuni dhalik. Saya tidak bisa itu, ya, tidak bisa belajar bahasa Inggris di mana? Di kampung negaranya. Li'anna ahla baladi. Terjemahkan dulu, ya ikhwan. Karena penduduk penduduk negeriku. Penduduk negeriku yadrusunal lughatal faransiyata. Mereka belajar bahasa Perancis. Nah, jadi tidak belajar bahasa Inggris mereka. Belajar bahasa apa? Perancis. Wala yadrusunal lughatal inkliziyata. Dan mereka tidak belajar bahasa Inggris. Nah, ini unik. Ada sebagian negara ternyata yang dipelajari dari bahasa non-Muslim adalah Perancis ini. Nah, seperti misalnya yang saya ingat Aljazair. Aljazair dia tidak belajar bahasa Inggris, dia belajar bahasa Perancis. Tapi ada juga negeri yang Masya Allah belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis juga. Dan biasanya ini tergantung dari penjajahan terlebih dulu, ketika mereka masih dijajah. Dulu kebetulan yang menjajahnya misalnya Perancis, maka nanti biasanya bahasa yang dilazimkan bahasa Perancis, dengan tentu dengan tidak menghilangkan bahasa Arab aslinya. Kalau yang menduduki di sebuah negara bahasa orang-orang Inggris, maka biasanya yang akan nanti belajar dipelajari adalah bahasa Inggris. Dulu nenek-nenek dan kakek-kakek kita dulu banyak yang bisa bahasa Belanda. Banyak yang bisa bahasa Belanda. Karena kebetulan waktu itu selama 3,5 abad lamanya siapa yang menjajah negeri kita waktu itu? Belanda. Belanda. Tapi alhamdulillah tidak lama setelah itu punah bahasa itu. Alhamdulillah yang berkembang sekarang terus bahasa Indonesia dan alhamdulillah bahasa Arab insyaallah. Kita kembali ke sini. Ya, ternyata Yusuf tidak mungkin belajar bahasa Inggris di mana? Di negerinya. Karena negerinya tidak mempelajari bahasa Inggris, tapi mempelajari bahasa apa ini, Ikhwan? Perancis. Perancis. Kita lanjutkan. Sekarang Al-Mudaris bertanya kepada Marwan. Tolong dibaca, Ikhwan. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa fil amil mukbili ya Marwan? Naam. Terjemahkan, Ikhwan. Di fakultas apa kamu ingin belajar pada tahun yang akan datang, wahai Marwan? Naam. Kata Marwan, uridu an adrusa fi kulliyati syari'ati. Tolong terjemahkan. Saya ingin belajar di fakultas syariah. Masya Allah. Sekarang kepada Musa. Tolong dibaca. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa. Kata Musa, tolong terjemahkan dulu. Di fakultas apa kamu ingin belajar, wahai Musa? Kata Musa, la yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil amil muqbil. Terjemah, Ikhwan. Saya tidak bisa belajar di universitas pada tahun yang akan datang. Nah, ini sepertinya mereka anak-anak SMA sepertinya. Yani tulab madrasah Tsanawiyah. Dari kata Musa menjelaskan mengapa tidak bisa kuliah. Dzalika li'annani maridun. Nah, terjemahkan, Ikhwan. Itu karena saya sakit. Wa uridu an adhhaba ilal wilayatil muttahidati. Dan saya ingin pergi ke Amerika Serikat. Naam, lil ilaj. Untuk berobat. Ada kalimat al-wilayatil muttahidah. Ini dulu pernah kita dapatkan ketika awal-awal jilid kedua. Kalau tidak salah di ad-dars tsani. Al-wilayat itu makna asalnya adalah wilayah-wilayah dari diambil ke bahasa kita jadi wilayah. Ini wilayah-wilayah al-muttahidah yang bersatu. Al-muttahidah yang bersatu. Amerika Serikat bukankah sistem negaranya adalah negara-negara bagian? United States. Ah. Al-wilayatul muttahida United States. Al-wilayat negara-negara al-muttahida yang united, yang bersatu. Maka disebut Amerika dengan istilah ini, al-wilayatul muttahida. Faham tum? Nah, jadi jangan bingung. Ini Amerika. Nah, lebih mudah begitu. Nah. Apa kata Al-Mudaris setelah mendengar Musa ternyata pergi ke Amerika untuk apa ini ternyata, Ikhwan? Untuk berobat. Lil ilaj, untuk berobat. Apa kata Al-Mudaris? Syafaqallah. Apa artinya syafaqallah? Semoga Allah menyembuhkan. Menyembuhkan kamu. Amin ya Rabb. Lalu Amr di akhir dialog, Amr masuk di sini dan berkata, ya ustadzu yakadul jarasu yarinnu. Terjemahkan ya ikhwan. Wahai ustaz, hampir saja bel berbunyi. Arju an tasmahalana bil khurujil ana. Saya berharap an tasmahalana. Saya berharap engkau mengizinkan kepada kami bil khuruj keluar sekarang. Al-an sekarang. Qabla an yakhrujat tullabul akharun. Sebelum para siswa yang lain keluar. Nah, ini kalau di kita ini bahasa sopan atau tidak ini? Nah, tidak sopan sebenarnya. Wallahu alam di sana kenapa ini sering begini. Nah, anak SMA ini sepertinya, anak SMA. Kata al-mudarris, baqiya thalathu daqa'iq. Tersisa waktu 3 menit. 3 menit. Yumkinukumul khurujul ana. Kalian bisa keluar sekarang. Ukhruju bihudu'in. Keluarlah kalian dengan tenang. Naam. Masyaallah. Masyaallah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Wa jazakumullahu khair. Ana minta 2 orang untuk membaca, satu jadi al-mudarris, yang kedua jadi at-tullab. Kita mulai dari entah Ajat Miko. Entah ma'aman. Anta al-mikrofon ma'aka. Idan anta iktarib min maulana, taib. Ana mudarris. Antar mudarris, masyaallah. Turidu an takuna mudarrisan? La bas, tafadhal. Ajat Miko atau talib hada. Tafadhal, ikra. Bismillah. Lima kharajta min al-fasli ya Ammaru? Kharajtu li ashrabal ma'a. Wa lima kharaja Yasirun ma'aka? Huwa kharaja li yaghsila wajhahu. Terus, ya ustadu, ana uridu an ajlisa huna amamaka. Maq'adi ba'idun anka. Wa min hunaka la aroma taktubu ala saburati. Yumkinuka an tajlisa huna al-an. Hadha maq'adu Hamzata wa huwa ghaibun mundu usbu'in. Isma'u ya abnai. Tabda'u utlatu sayfi ba'da shahrin. Aina tadhhabuna fi hadhihi al-utlah? Al-utlatu wa la al-utlata? Utlati. نعم في هذه العطلة نعم نريد أن نذهب إلى بلادنا أين تريد أن تذهب أنت يا هاشم أريد أن أذهب إلى مصر لما تريد أن تذهب إلى مصر أريد أن أذهب إلى مصر لأزور أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر. نعم شكرا شكرا لكما جزاكم الله خير. أنت ما اسمك يا أخي الكريم؟ أنا نسيته. ما اسمك؟ أبو إبراهيم. أبو إبراهيم. أنت يا شيخ تريد أن تقرأ يا شيخ؟ يا أستاذ تريد أن تقرأ ما بشه؟ طيب خلاص أنتما إذا أنت مولانا أنت الآن لست مدرس. لست مدرس الآن. أنت مدرس وأنت طالب. تفضل اقرأ يا أبي إبراهيم المدرس وأين تريد من هنا وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف أريد أن أذهب إلى لندن ألا تريد أن أذهب إلى بلدك مرة ثانية يا أبي إبراهيم ألا تريد أن أذهب تذهب ألا تريد أن تذهب إلى بلدك نعم لا أريد أن أذهب إلى بلدي هذه السنة. أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس لغة الإنجليزية هناك. نعم. ألا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلدك؟ في بلدك؟ في بلدك؟ نعم. لا يمكنني ذلك لأن أهل البلد. لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. في أي كلية تريد أن مرة ثانية يا إبراهيم. Fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa fil amil mukbili ya Marwanu? Uridu an adrusa fi kulliyati syari'ah. Fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa? La yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil amil mukbili. Dhalika لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج. نعم. شفاق الله. نعم. يا أستاذ يكاد الجرس يرن أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن قبل أن يخرج الطلاب. طلاب الآخرون. بقي ثلاث دقائق. يمكنكم الخروج الآن. نعم. اخرجوا بهدوء. نعم. شكرا شكرا لكما وجزاكم الله خيرا. ونفتح المجال للمستمعين والمشاهدين. تفضل يا عبد الوهاب. لقراءة الحوار. لقراءة الحوار. نعم. silakan untuk anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun anda berada. Sebagaimana disampaikan Ustaz, kami berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa untuk berlatih membaca pula sebagaimana telah disampaikan dari beberapa ikhwah di studio tadi. Anda yang ingin bergabung di layanan lain telepon 021-823-6543. Jadi kita akan simak dan juga sapa untuk pembaca dari layanan lain telepon. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Ummu Burhan. Di mana, Ummu? Di Jakarta. Nah, Ummu Burhan ya. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Ummu. Halo? Nah, sudah dikecilkan? Iya, mohon maaf Ummu, silakan dikecilkan volume radio atau televisinya hingga tidak terdengar. Silakan mendengarkan suara kami dari gagang telepon. Nah. Siap, Ummu Burhan? Halo. Ya. Halo. Siap Ummu Burhan? Siap untuk membaca Ibu Ummu Burhan? Insyaallah. Insyaallah. Ada bukunya, Ummu? Ada. Silakan, tafadhali. Iqra'i. Ad-darsu as-sabi'u 'asyara. Jangan lupa diterjemahkan juga. Pelajaran ke-17. Iya. Ma kharajta min al-fasli ya Ammar? Naam. Kenapa kamu keluar dari kelas ya Ammar? Naam. Kharajtu li ashrabal ma'a. Saya keluar untuk minum air. Iya, terus. Walima kharaja yasirun ma'aka? Dan untuk apa kamu keluar yasir bersamanya? Bagaimana, bersama kamu? Bagaimana Ummu Burhan? Dan mengapa dan Yasir? Apa, dan untuk apa Yasir keluar bersama kamu? Iya, betul. Iya, terus? Wa kharaja liyaghsila wajhahu. Dia keluar untuk mencuci mukanya. Naam. Terus? Ya ustazu, ana uridu an ajalisa huna amamaka. Iya. Terjun. Ya ustaz, saya ingin duduk di sini di depan kamu. Nah, siapa yang berkata ini, Umu? Yang berkata Humayun. Humayun. Humayun. Nah. Humayun. Teruskan. Ma'adi ba'idun angka. Nah. Tempat dudukku jauh dari kamu. Nah. Wa min hunaka la aro ma taktubu ala saburati. Dan min hunaka. Wa min hunaka dan dari sana. Dan dari sana iya. saya tidak bisa melihat apa yang ditulis di papan tulis. Apa yang kamu tulis di papan tulis. Naam, sahih. Masya Allah. Lanjutkan Ummu Burhan. Yumkinuka an tajlisa hunal an. Kamu boleh duduk di sini sekarang. Nah. Hada maq'adun hamzatu. Sekali lagi, Ibnu Burhan bagaimana? Hada? Hada maq'adun hamzata. Maq'adu hamzata. Hada maq'adu hamzata. Kenapa dia tidak boleh maq'adun di sini, Ibnu Burhan? Ini mudhaf. Maq'adu hamzata ini mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan perlu ingat bahwa mudhaf tidak boleh ditanwin. Faham ti, Ummu Burhan? Fahimna. Nah, teruskan. Haza maq'adu hamzata. Ini tempat duduknya Hamzah. Naam. Wa huwa ghaibun mundu usbu'in. Naam. Dia tidak hadir satu minggu yang lalu. Mundu, mana mundu? Sejak. Iya. Dia tidak hadir sejak satu pekan. Naam. Teruskan. Isma'u ya abnati. Bagaimana Ummu? Isma'u? Isma'u ya abnati. Abnai. Naam. Itu Hamzah. Abnai. Naam. Dengarlah wahai anak-anakku. Iya. Tabda'u utlatul saifi ba'da syahrin. Naam. Utlatus, dari situ terjemahannya. Utlatus saif, libur musim panas. Dimulai libur panjang, libur musim panas. Ba'da syahrin, satu bulan lagi. Bulan. Nah, bulan depan maksudnya. Aina tadhabuna fi hadhil utlah? Kemana kalian akan pergi liburan ini? Naam, liburan ini. Nah. Satu lagi, Om. Satu baris lagi. Silakan. Nuridu an tadhhaba ila biladina. Nuridu nun. An nadhhaba atau an tadhhaba? Nuridu an tadhhaba ila. Nah, itu nun, Ummu Burhan, itu nun. Ya? Nuridu an nadhhaba. Nuridu an nadhhaba ila biladina. Naam. Kami akan pergi ke negeri kami. Kami ingin pergi ke Negeri kami atau kampung kami? Naam, ke negeri-negeri kami. Naam. Negeri kami. Naam, taib, sahih. Syukran ya Ummu Burhan. Masya Allah, mantaz. Barakallahu fiik. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih. Barakallahu fiik untuk Ummu Burhan yang telah berpartisipasi dan bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, kita persilakan untuk penelpon yang lainnya, Ustaz. Ya. Nah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini dan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdullah di Solo. Benar? Nah. Masyaallah. Nah. Saud ma'ruf. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdullah. Ahlan wa sahlan fikum ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah khair. Nah, Ummu Abdullah, mungkin perlu sedikit atau dimatikan saja volume televisinya Ummu, mohon maaf. Ya. Nah, silakan. Cukup mendengarkan dari gagang telepon saja, Ummu Abdullah. Ya. Ummu Abdullah. Paham, Ustaz. Ya, cukup dengarkan dari gagang telepon saja. Ya. Siap? Ya. Suaranya keras ya suara televisinya. Lah, Mas. Maaf, apa nih? Nah, dikecilkan saja Ummu Abdullah atau dimatikan tidak apa-apa. Nanti setelah ini baru dinyalakan lagi suaranya. Nah. Ya. Ras. Alhamdulillah. Tepat dari ya Ummu Abdullah. Dari kalimat aina pertanyaan al-mudarris ke Hashim. Aina turidu? Aina turidu anta ya Hashimu? Ya Hashimu. Nah. Kemana kamu akan pergi ya Hasim? Kemana kamu ingin? Kamu ingin pergi ya Hasim? Uridu an adata ila Misro. Saya ingin pergi ke Mesir. Iya. Lima turidu an tadhaba ila Misro. Kenapa kamu ingin pergi ke Mesir? Uridu an adata ila Misro li ajuro akhil ladhi yatrusu fi jamiatil azhari. Naam. Aku ingin pergi ke Mesir untuk mengunjungi saudaraku yang belajar di Universitas Al Azhar. Iya, lanjutkan. Wa aina turidu anta ya Yusufu? dan kemana kamu ingin pergi, wahai Yusuf? Nah, teruskan. Uridu an azaba ila Landana. Nah. Aku ingin pergi ke London. Masya Allah. Ala turidu an azaba ila Baladika. Apakah engkau tidak ingin pergi ke... Bukankah engkau, apakah kamu ingin pergi ke negerimu? Ya. Nah, la uridu an azaba ila Baladi dari sanata. Uridu an azaba ila Landana. Di Abrusal Hotel Inglidiata Hunaka. Nah. Ya, saya Naam disini bagaimana Umu? Naam berarti tidak. Tidak, nah. Karena tidak. Soalnya bagaimana tadi soalnya? Ala. Maka Naam disini artinya? Tidak. Naam ya, tidak. Saya tidak ingin pergi ke negeriku tahun ini. Nah. Aku ingin pergi ke London untuk belajar bahasa Inggris di sana. Naam. Ala yumkinuka an tadrusa luwata al-Inggrisyata fi baladika. Naam. Sekali lagi, Umu. Ala yumkinuka. Ala yumkinuka an tadrusa luwata al-Inggrisyata fi baladika. Naam. Bukankah kamu bisa belajar bahasa Inggris di negerimu? Naam. Naam. Lain mungkin nuli dalika li anak ala baladi ya terusunal wata saron siata. Cukup sampai situ dulu, terjemahkan. Ya, naam ya, saya tidak. Ah, naam di sini bagaimana? Tidak, sama. Nah. Tidak. Saya tidak bisa, tidak belajar bisa itu. Bisa belajar di negeriku karena mereka belajar bahasa Perancis. Nah, karena penduduk negeriku. Karena penduduk negeriku belajar bahasa Perancis. Nah, teruskan. Walaya terusunal wata inggrisyata. Dan mereka tidak belajar bahasa Inggris. Masya Allah. Cukup. Hasbuki ya Ma'abillah. Masya Allah. Kira'ah mumtazah. Masya Allah. Anti mumtazah. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terima kasih atas kebersamaannya. Barakallahu fiki untuk Ummu Abdillah di Solo, Jawa Tengah. Dan masih terbuka kesempatan selebar-lebarnya untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin turut bergabung di sesi membaca khiwar yang ada pada latihan atau pelajaran ke-17 malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kita. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Ana di Cinere. Umu Ana Cinere. Nah, Umu Ana, masya Allah. Ini ngulang dulu bolong-bolong Ustaz waktu ikuti bilik dua. Oh, tidak apa-apa, tidak apa. Umu ya. Siapa tadi? Ana. Umu Ana. Umu Ana, tidak apa-apa ya. Umu Ana. Asal terus ikut di rumah. Ya. Siap Umu Ana? Kamu dari ya. Ya, silakan. Si ayi kuliah tinduri du antad jusafil amil mukbili ya Marwanu. Nah. Pada jurusan apa kamu ingin belajar? Kuliah di sini maksudnya apa Umu? Kuliah. Maknanya fakultas. Oh, pada fakultas apa kamu ingin belajar pada tahun yang akan datang ya Marwan? Masya Allah. Terus. Uridu an adrisa fi kuliatis syariah. Nah. Saya ingin belajar pada Fakultas Syariah. Masya Allah. Terus. Fi ayi kuliatin turidu antadrusa anta ya Musa. Nah. Pada fakultas apa kamu ingin belajar ya Musa? Nah. La yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil amil mukbili. Nah. Zalika li anani. Terjemahkan dulu ini biar tidak terlalu panjang. Oh ya. Tidak mungkin bagi saya untuk belajar pada universitas di tahun depan. Nah, teruskan. Walika li anani maridun. Itu karena saya sakit. Naam. Wa uridu an adhaba ila wilayatil mutakhidatil lil ilaji. Dan saya harus pergi ke Amerika Serikat. Lil ilaj untuk? Untuk lil ilaj untuk berobat. Iya. Teruskan. Lil ilaj. Syafaqallah. Naam. Semoga Allah memberi kesembuhan kepadamu. Amin. Amin ya Allah. Terus. Ya. Ya ustazu. Ya kadul ya rasu ya ronu. Ya rinnu. Ya ya rinnu. Naam. Ranna ya rinnu. Naam. Ya. Ya. Ya ustaz, bel hampir berbunyi. Hampir berbunyi. Iya. Ya. Are you an antas mahalana bil khuruji al ana. Nah. Saya harap Anda memperbolehkan kami untuk keluar sekarang. Naam. Qobla anna yakhrujal tulabul khuruna. Naam. Sebelum murid-murid yang lain keluar. Muntaz. Teruskan. Bakia salah sudako iko. Sisa 5 menit lagi. Hah? Berapa, Omo? Ah, sorry. 3 menit. Naam, naam. Sisa 3 menit lagi. Yumkinukum al-khuruj. Al-khurujul ana. Sambung. Khurujul. Yumkinukum al-khurujul ana. Disambung bisa, Umu. Yumkinukumul khurujul ana. Yumkinukumul khurujul ana. Naam. Kamu boleh keluar kalian, sekarang. Kalian boleh? Kalian boleh keluar sekarang. Masya Allah. Ukhruju bihuduin. Naam. Keluarlah dengan tenang. Masya Allah, Masya Allah. Kalau boleh bertanya, Umu, dari mana belajar bahasa Arab sebelumnya? Lancar sekali, sama seperti Umu Abdillah tadi dan Umu Burhan dari awal, Masya Allah. Ini saya mengikuti sejak itu apa awal dari di Roja, dari Masya buku Allah. Satu, tapi loncat-loncat kadang-kadang kan ada perginya atau Masya gimana Allah. Gitu. Masya Allah. Sebelumnya jadi, pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, Umu? Sebelum... Sama sekali saya nol, Pak. Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah. Saya baru bisa bahasa baca Al-Quran benar itu kira-kira tahun di atas tahun 2000-2005an baru. Masya Allah. Berapa umur Umu Ana sekarang? Waduh, dua kali ustaz. Masya Allah. Berapa umur sekarang? Masya Allah. Dicoba ditaksir. Masya Allah, Masya Allah. Syukuran. Ana, sebentar ya, kalau bahasa Arabnya berapa ya? Kalau bahasa Prancisnya sengkang masem, nanti kalau 75 hamsa ta'ashar wala sita ta'ashar hamsa wa sabun. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiiki. Umu jadi bukti bahwa umur tidak menjadi penghalang, begitu Umu kan? Itu yang saya malah merasa menyesal. Mengapa saya dahulu belajar bahasa Inggris, Prancis? Kalau mau belajar dulu, mungkin duduk di sini sekarang, Umu, ya? Menggantikan saya, bisa jadi. Subhanallah. Ustaz lebih beruntung kayaknya. Karena Ustaz dapat kesempatan belajar bahasa. Umu ya, lebih beruntung, insya Allah. Allah SWT berikan sekarang kemampuan belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat, insya Allah. Rasanya saya menyesal. Kenapa? Daripada saya belajar bahasa Inggris, Jerman, Perancis, betul, Inggris. Betul, Umu, betul. Kenapa enggak belajar bahasa Arab? Betul, betul, Umu. Semoga Allah berikan kemudahan terus buat Umu. Saya memberi semangat kepada yang masih muda-muda. Betul, betul, Umu, betul, Umu, betul, betul, betul. Masya Allah. Tiga penelpon pertama rata-rata dari suaranya terdengar 60 ke atas. Ada sekali lagi, Ikhwan? Nah, ya, Masya Allah, ini luar biasa, Umu, luar biasa ini. Masya Allah. Syukuran. Terima kasih banyak, Umu Ana. Jazakillah khair. Alhamdulillah. Barakallahu. Alhamdulillah. Mohon doanya aja ustaz. Insyaallah Allah yusahil lakum wa yusahil lana jami'an insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih. Barakallahu fiki wa jazakillahu khair untuk Umu Anna di Cinere. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan semangat dan juga hidayah dan pemahaman dari pembelajaran bahasa Arab ini. Amin. Dan silakan untuk pendengar maupun pemirsa yang lain. Intahayna minal muhadatha. Intahayna ya. Kita istirahat sebentar. Dan ini 5 daqa'ik. InsyaAllah. Nuasil ba'da dhalika insyaAllah. Tapi sebelum kita tutup tadi, Masya Allah ikhwan, ini sebagai pendorong semangat buat antum semua. Umur tidak menghalangi ternyata. Subhanallah. Asal dengan tentu dengan ikhlas pertama kali, kemudian dengan keteguhan, ketekunan, kesabaran, Allah akan berikan jalan insyaAllah. Allah yubarik lakum. Kita istirahat dulu sebentar, kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan jeda sejenak dengan beberapa jeda berikut ini. Dan tetap bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam dalam program Bimbingan Bahasa Arab Jilid Kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas, LC Hafizahullahu Ta'ala. Nah. Roja TV, saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada, kembali bersama kami di program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dengan buku panduan Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, sebelum jeda tadi kita telah membaca beberapa atau khiwar yang ada pada pelajaran ke-17. Dan Anda yang baru saja bergabung pula, silakan langsung membuka buku Anda, yaitu buku Durusul Lughah jilid kedua, dan membuka pada halaman ke-120. Insya Allah kita akan membaca setelah khiwar yang tadi telah kita baca pula beberapa tamrin di malam hari ini. Dan kita akan segera simak kembali dan kepada Ustaz Falih Tafadil Maskara. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa ba'd. Kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Nabda' min at-tamrin al-awwal. Kita mulai dengan latihan pertama. Yaqul huna, disebutkan di sini, ajib anil as'ilatil atiyah. Ma mana ajib anil asilatil atiyah, ikhwan? Jawablah dari soal-soal berikut. Jawablah soal-soal berikut. Ada 4 soal di bawahnya. Wa yabdu anna al-asila muta'alliqa bi al-hiwar. Sepertinya pertanyaannya terkait dengan dialog. Ini mabniyatun ala ma fil hiwar. Jawabannya nanti tentu saja berdasarkan apa yang di dialog. Mustaidun, ikhwan, siap? Kita mulai dengan ikhwah di studio. Ana beri contoh nomor 1, baru setelah itu nanti nomor 2, 3, 4 antum di studio. Siap ya, ikhwan? Nah, kita mulai dengan nomor 1, ana beri contoh nomor 1. Limadha kharaja Ammarun wa Yasirun minal fasri? Apa artinya, ikhwan? Limadha kharaja Ammarun wa Yasirun minal fasri? Dan Yasir keluar dari kelas. Berarti ada dua orang yang ditanya. Ammar dan Yasir. Maka jawabannya Amma Ammarun kharaja liyashrabal ma'a. Amma Ammarun fa kharaja liyashrabal ma'a. Wa amma Yasirun fa kharaja liyaghsila wajhahu. Amma Ammarun fa kharaja liyaghsila wajhahu. Adapun Ammar, dia keluar untuk apa, ya, ikhwan? Untuk minum air. Ammar Ammar untuk minum, Ammar untuk minum air. Adapun Yasir untuk cuci wajah. Mencuci wajahnya. Wadih, ya, ikhwan? Wadih. Karena di sini sedikit soal-soalnya, kita baca semua. Kita mulai dari Abu Ibrahim. Tafadhal ya akhi. Al-Thani. Al-Thani. Aina yuridu Hashimun an yadhhaba fi 'udlatis shayfi? Ya. Yuridu an adhhaba. Tarjim awalan ya, Abu Ibrahim. Kemana Isham ingin pergi? Kemana Hashim ingin pergi di liburan musim panas ini? Naam. Yuridu an adhhaba ila Misr. Yuridu an ayadhhaba. An yadhhaba. Naam. Aku ingin pergi. Lala. Yang ditanya siapa? Yang ditanya Hashim atau Hashim. Antum ya, Abu Ibrahim? Hashim. Yuridu. Ia ingin antum pergi. Antum belum lengkap dari jawabannya. Yuridu an adhaba. An yadhaba ila Misr. Ila Misr. Nah, terjem. Dia apa? Dia. Dia ingin pergi ke Mesir. Naam, syukran ya akhi. Barakallahu fik. Fik, barakallahu. Al-Thalith, fadal ya maulana. Al-Thalith, limadha yuridu Yusufu an yadhhaba ila Landana. Naam. Terjemah bulan. Mengapa Yusuf ingin pergi ke London? Nah, ke London. Yuridu an yadrusa huwa. Naam, jangan terpengaruh dengan apa ini. Yuridu an yadrusa lughatal inkilisiyata. Naam, yuridu an yadrusa lughatal inkilisiyata. Naam, terjemah. Dia ingin belajar bahasa Inggris. Naam, barakallahu fik. Rabi'. Fadhil ya Jatmiko. Naam, Ustaz. Fi ayyi kulliyatin yuridu Marwanu an yadrusa? Di fakultas apa Marwan ingin belajar? Naam. Yuridu Marwanu an yadrusa fi kulliyatis syariati. Naam. Marwan ingin belajar di fakultas hukum. Syariah, hukum Islam. Hukum Islam. Hukum Islam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya. Baik. Naam, naftah al-majal lil-mustamiin wal-mushahidin. Tafadhal ya. Naam. Ya, silakan pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada untuk menjawab latihan pertama di halaman 121. Kita angkat untuk penelpon di malam hari ini. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman Padang. Baik, Ummu Abdurrahman, sebelum kita lanjutkan, silakan dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Enam. Silakan. Ya. Siap, Ummu Abdurrahman? Iya, Ustaz. Tafadhali. Al-awwal. At-tamrin al-awwal ajib 'anil as'ilatil atiyah. الأول لماذا خرج عمار وياسر من الفصل؟ نعم ترجمي أولا لماذا خرج عمار وياسر ترجمي أولا. Kenapa Ammar dan Yasir keluar dari kelas? نعم. خرج عمار لأشرب الماء. بغنى أمو sebentar. خرج عمار لي لأشرب الماء. Kalau Umu bilang لأشرب الماء agar saya minum. Ini Ammar, sekedalik? Iya, Ustaz. Ya, ulang sekali lagi. Khajal Ammaru liyashrabal ma'a. Mumtaz. Liyash, na'am. Liyashrabal ma'a. Karena domirnya apa di sini, Umu? Domirnya orang ketiga. Al-Ghaib, ada sekedalik? Iya. Kalau liyashraba, pakai A, liyashraba berarti siapa itu yang minum? Ana. Umu berarti yang minum. Sahih al-Khata? Sahih. Sahih al-khata? Ya. Ashrab al-ma'a. Kalau ashrab ma'a, salah. Nah. Teruskan. Adapun Yasir bagaimana? Kharaj al-ammaru liyashrab al-ma'a wa kharaj al-yasir li? Li. Jangan pakai A lagi. Ya. Liyaghsila wajhahu. Sahih. Mumtaz. Mumtaz. Jawab mumtaz. Liyaghsila wajhahu. Ya. Terjemah. Ammar keluar untuk minum air dan Yasir keluar untuk mencuci wajahnya. Masya Allah, anti mumtazah ya Ummu. Nah, wasil, teruskan. Al-Thani. Al-Thani, aina yuridu Hashimu. Hashimun an? Aina yuridu Hashim dan yansabat fi utbatir waifi. Nah. Kemana Hashim ingin pergi di libur musim panas? Nah, jawab. Jawab. Yuridu an yazhaha ila Misra. Naam. Terjemah. Sahih. Dia ingin pergi ke Mesir. Nah, tidak keberatan Ummu kalau semuanya dibaca nomor 3 dan nomor 4-nya sekalian? Tidak keberatan insyaallah. Ya, تفضلي سلاكن الثالث الثالث لماذا يريد يوسف أن يذهب إلى لندن نعم kenapa Yusuf ingin pergi ke London nah ditunggu insya Allah lihat jurusan luhotan inklinika nah bagaimana jawaban lengkapnya Umu yuridu Yusuf yuridu Yusuf lihat jurusan an yadrusa pakai an yadrusa wah. Yuridu Yusufu an adrusa lughatal inklinika bagaimana mu an adrusa atau an yadrusa nah ulang sekali lagi ya. Yuridu Yusufu an yadrusa lughatal inklinika mumtaz jawab sahih nah. Rabi terakhir Rabi fi ayyi kulliyatin yuridu Marwanu an yadrusa. Naam. Di fakultas mana Marwan ingin belajar? Naam. Yuridu an yadrusa fi kulliyatish. Fi kulliyatish. Sudah syirnya sudah disebutkan. Fi syari'ati. Naam, fi kulliyatish syari'ati. Sahih. Terjemi. Ia belajar di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Fakultas apa yang namanya? Hukum. Hukum Islam, Ummu. Baik. Barakallahu fiik. Syukran. Syukran Ummu. Jazakallahu khair. Masyaallah. Mumtaz. Al jawab mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih. Atas kebersamaannya dari Umu Abdurrahman di Padang. Maksud? Nah, nuasil at-tamrin ats-tsani ya, ikhwan. Oh, indana asila antariki SMS, ma fi? Nakra mungkin nuasil awal. Nuasil awal. At-tamrin ats-tsani. Iqra. Ma makna iqra ya, ikhwan? Bacalah. Ma qalahu Humayun. Apa yang dikatakan apa yang tarik dengan mikrofon ya bacalah apa yang dikatakan Humayun lil mudarrisi kepada guru thummamla kemudian isilah al faragati tempat-tempat yang kosong fi ma yali pada apa yang berikut ala dawi dhalik berdasarkan hal itu ala bau'i berdasarkan zalika, berdasarkan hal itu. Ini berdasarkan apa maksudnya? Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Humayun kepada Al-Mudarris. Di sini apa maksudnya? Maksudnya tadinya Humayun menggunakan domir ana sebuah, ana uridu segala macam begitu kan? Nah, sekarang di sini diminta agar antum yang mengabarkan apa yang dikatakan Humayun. Nah, tadi beberapa kesalahan sering muncul di sini. Antum sekedar baca jawaban saja. Jadi yuridu an ashroba, ini salah. Nah, ini semua harus diganti domirnya menjadi domir al ghaib huwa. Ada sekedar ya, Ikhwan? Maka di awal ada panduan yang diberikan di sini. Yuridu Humayunu an. Lalu antum lanjutkan. Siap? Man yaqra? Siapa yang baca? Anta jatmiko? Tafadhal. Nah, yuridu Humayunu an yajlisa amamal mudarrisi li anna maq'adahu ba'idun anil mudarrisi wala yaro ma yaktubul mudarrisu ala saburati. Ada yang kurang. Wala yaro ma ma yaktubul mudarrisu. Ada yang bisa menambahkan? Sebentar, coba kita lihat di dialog apakah ada kalimat itu. Wala yara. Ah, sahih. Sahih. Mana tajil ad-dhamir? Nah. Sekali lagi. Wala yara? Wala yara ma yaktubul mudarrisu ala saburati. Mumtaz, mumtaz, Masya Allah. Syukran, syukran ya Jatmiko. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Fabihada intahina min ad-dars wa kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal. Naam, Ustaz. Ana wasilah halati warda min tariqil SMS. Di antaranya ya, dari saudari atau Ummu Minda di Kemayoran. Ustaz ingin bertanyakan atau menanyakan penempatan kata isma' dengan istami. Ustaz, mohon penjelasannya. Barakallahu fik. Naam, sahih. Kalimat isma' dengan istami' ini dari segi terjemahan mungkin terdengar sama. Isma', mana isma'? Dengarkan. Istami' juga artinya dengarkan. Cuma dalam bahasa memang penambahan huruf itu pasti ada penambahan makna, itu pasti begitu. Penambahan huruf dalam bahasa Arab itu pasti ada penambahan makna. Dan wallahu alam sepertinya penambahan di sini untuk agar lebih fokus dalam mendengar daripada kalimat isma'. Itu yang pertama. Adanya tekanan, adanya penegasan untuk mendengarkan lebih seksama. Paham tuh? Itu makna istami' dan bedanya dengan isma'. Kemudian perbedaan kedua yang antum bisa temukan, kalau isma itu butuh al maf'ul bih, muta'addi bi al maf'ul bih. Contoh, sami'a Muhammadun al-idha'ata, ada maf'ul bih. Tapi kalau istama'a Muhammadun, apakah al-midya'a? La, istama'a Muhammadun ila al-idha'ata. Ilal idha'ati, mohon maaf. Istama'a Muhammadun ila idha'ati. Kalau istama'a, langsung ke maf'ulun bih. Tapi kalau istama'a, butuh apa? Butuh harful jar. Muta'addi bi harful jar. Itu diantara perbedaan yang kita temukan dari kalimat isma' atau sami'a dengan istama' atau istama'a al-madhi. Nah, syukran. Wallahu a'lam. Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya pertanyaan dari Abu Salma. Ustaz, untuk huruf li, Ustaz, apakah kita bisa mengatakan jika dimasuki isim ia menjadi majrur dan kalau fi'il menjadi mansub? Naam, nanti sebenarnya akan kita bahas nanti di beberapa latihan berikutnya. Karena di sini fokusnya nanti tentang al-fi'il mudhari' yang mansub. Al-fi'il mudhari' yang mansub. Di antaranya yang nanti akan kita bahas, pertama adanya huruf lam tadi, dan di antaranya ada huruf apa tadi, Ikhwan? An. Nah, dan betul, kalau li masuk ke isim, dia menjadi majrur. Jadi ketika lam masuk ke al-mudhari', maka menjadi mansub. Nah, bisa dikatakan begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya pertanyaan dari Abdan Maulana. Ustaz, saya mempunyai pertanyaan yang saya sendiri pun bingung dengan pertanyaan ini. Pertanyaannya, maksudnya apa bingung pertanyaannya? Ya, kita bacakan. Oh, baik. Dan ya, kemudian beliau melanjutkan pertanyaannya adalah kenapa banyak ayat di Al-Qur'an, misalkan di surat Al-Baqarah ayat 35 yang artinya dengan Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu. Qulna ya Adam. Kemudian? Ya. Artinya adalah ingatlah ketika kami. Kenapa di saat Allah Subhanahu wa taala berbicara ada yang menggunakan kata kami? Ini pernah kami sampaikan dulu ketika kami masih awal-awal belajar. Nah, karena kita tahu bahwa nahnu, kalau dhamir itu dipakai oleh kita, oleh manusia, nahnu itu satu orang atau banyak orang? Banyak. Lil jama', ala segalik. Tapi dalam bahasa Arab biasa satu orang pun bisa menggunakan nahnu untuk satu orang. Itu hal yang biasa dalam bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berhak menggunakan apa saja yang Allah kehendaki. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, yang Maha Esa, lazalik. Qul huwallahu ahad. Lalu mengapa sering digunakan kalimat nahnu, dhamir nahnu untuk Allah tabaraka wa taala? Karena di antara tujuannya adalah litta'zim. Li at-ta'zim, untuk pengagungan. Dan Allah SWT Maha berhak untuk mengagungkan dirinya. Ada sekedarik? Nah, ini boleh dalam bahasa Arab. Dan itu tidak hanya berlaku untuk Allah saja, tapi juga untuk manusia terkadang begitu. Terkadang begitu. Nahnu, padahal bisa jadi yang ngomong hanya. Nah, kan ini gaya bahasa Arab yang biasa terjadi. Sehingga tidak usah bingung. Mungkin bingung karena memang belum belajar. Insyaallah setelah bingung, setelah belajar, insyaallah akan hilang kebingungannya. Insyaallah. Dan mudah-mudahan jawaban tadi menghilangkan kebingungan. Ah, siapa tadi? Nah. Ya, penanya ala kulihat. Semoga Allah. Abdan Maulana ya. Nah. Abdan Maulana. Abdan Maulana. Saudara antum Maulana, bukan? Aku kafillah. Aku kafillah. Nah. Saudara antum dalam Islam, para sekretari? Nah, barakallahu fiik. Di pertanyaan pesan singkat yang lainnya, Ustaz. Ya. Satu lagi. Nah, di sini mengatakan, Ustaz, bagaimana dengan kata yastami'un al-Qur'an? Tidak ada huruf jarnya, Ustaz, dari Ummu Luqman. Sahih. Nah, ilmu nahwu dan sharaf muncul setelah Al-Qur'an diturunkan. Ada sekadarik? Nah. Sehingga terkadang Al-Qur'an tidak bisa diukur benar atau salahnya dengan nahwu dan sharaf. Justru sumber daripada ilmu nahwu dan sharaf adalah Al-Qur'an. Dan nanti antum akan temukan banyak hal-hal yang Al-Qur'an menunjukkan bahwa rumus-rumus kaidah-kaidah itu berlaku umum tapi terkadang bisa keluar dari itu. Contoh. Kalimat al-malaikah. Al-malaikah dari sisi ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ilmu bahasa Arab, dia jamak, ada sekadarik. Dan jamak dari kalimat malak. Malakun mudzakkar atau muannats? Mudzakkar atau muannats? Malak, kalimat malak. Malak, kalimat malakun. Mudzakkar. Asalnya begitu. Malaika berarti jamak. Jamak daripada al-aqil, ala sekadarik. Jamak dari al-aqil. Dan jamak dari al-aqil kalau dikasih sifat bagaimana? Jamak juga, ala sekadarik. Lalu kalau dikasih dhamir, maka dia dhamir hum. Tapi kita temukan dalam Al-Quran, terkadang dia menggunakan kalimat hiya. Dihukumi mufrad di beberapa ayat, dan di ayat lainnya dihukumi jama'. Maka dari sini kita katakan, Al-Quran, dia adalah sumber hukum daripada keluarnya ilmu nahwu dan sharaf. Sehingga tidak boleh yang keluar dari sumber ini, menyalahkan sumbernya, tidak mungkin. Maka kita katakan Al-Quran Al-Karim, tidak salah. Al-Quran tidak salah. Al-Quran Al-Karim dia adalah bahasa al-Arabiyatu al-Mubin yang paling tinggi. Setinggi-tingginya al-kalamul Arabiyul Fasih adalah Al-Quran Al-Karim. Sehingga ketika katakan kaidah-kaidah tadi yang kita katakan tadi itu hanya berlaku umum, namun terkadang boleh keluar daripada kaidah-kaidah ini dan tidak salah dalam bahasa Arab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir di layanan pesan singkat, silakan saya sebagai ikhtitam kajian kita. Ad-darsus sabi'a asyar yang barusan kita baca, pelajaran 17. Pola-pola yang kita sering temukan di dialog barusan tadi adalah terkait dengan al-fi'l mudhari' yang mansub. Dan ini hal yang nanti akan dibahas secara rinci di latihan-latihan berikutnya. Mudah-mudahan nanti insyaallah Allah berikan kemudahan kita untuk ketemu di pertemuan berikutnya. Kiranya cukup sampai sini dulu. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.